Alhamdulillahil karim arrahman, allamahul quran, khalaqal insana allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Setelah kita membahas 5 ayat surah Al-Alaq, pada malam hari ini kita coba lanjutkan, walau saya harus mengulangi sekilas dari ayat 1, agar yang minggu lalu tidak hadir bisa ingat lagi. Kalau nggak salah, yang sebelumnya kan ini minggu keberapa? Tanggal berapa sih? Tanggal 5. Jadi minggu keempat bulan kemarin berarti. Kan minggu cuma 4. Saya nyebutnya minggu bukan tahun. Jadi kalau perbedaan tipis lah. Mungkin minggu keempat tahun lalu ketemu. Enggak deh, kayaknya nggak setahun deh. Baik, surah Al-Alaq. Cerita di balik Al-Alaq saya kira sudah sering dengar ya, tentang Rasulullah yang ummi, kemudian direkap, kemudian turunlah surah ini. Saya langsung saja kepada konten. Konten yang pertama di ayat 5 pertama ini, sebetulnya inilah resep peradaban dunia sudah hancur pada masa itu. Allah tidak menurunkan ayat ekonomi untuk menyembuhkan penyakit peradaban. Allah tidak menurunkan ayat politik, meski Rasulullah membutuhkan kekuasaan untuk dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan ayat militer, walau sesungguhnya Rasulullah membutuhkan militer untuk dakwahnya. Resep peradaban yang Allah berikan dari ayat 1 sampai 5 adalah, kira-kira bab apa ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Adalah resep berilmu. Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi yang Allah turunkan untuk mengobati penyakit peradaban yang sudah kacau balau, dan harus diturunkan Quran sudah mendesak, dan diutusnya seorang rasul karena sudah begitu kacaunya dunia. Sekarang kita sebetulnya sedang hidup di zaman memasuki peta huru-hara akhir zaman. Ini sekarang. Apa yang terjadi di Suriah sekarang ini sebetulnya pintu gerbang memasuki huru-hara hari kiamat. Jadi kebutuhan kita kepada Al-Quran sebagai sumber ilmu ini penting sekali. Berapa banyak orang yang tersesat saat ini gara-gara hanya percaya kepada media-media mainstream. Anak-anak yang tidak terlindungi, ilmunya luar biasa sesatnya. Saya komunikasi lagi sama anak saya. Ketika bicara soal ilmu, nah hati-hati di kampus. Benar bi, ternyata itu dipisahkan antara agama dengan sains. Betul-betul dirusak anak kita ini. Jadi fenomena Tuhan membusuk itu hampir di semua kampus sebetulnya. Cuma di Sunan Ampel itu ya cara berpikir Nietzsche yang sekarang dipakai, Tuhan telah mati itu. Tuhan telah mantu. Tuhan membusuk. Hampir di semua kampus. Ketika saya isi bulan Ramadan di UGM, ada salah seorang dosennya bilang, Anda jangan mimpi ingin islamisasi UGM, karena sejak awal UGM ini dibuat untuk nasional. Di kelas dia bilang ini, mahasiswanya yang lapor ke saya, dosennya bilang begini, Anda-anda yang mimpi mengislamisasikan UGM ini karena baca kitab, kitabnya ditulis yang gelarnya SWT, makanya gak paham kampus ini. Coba kitab yang Anda baca adalah kitab yang ditulis yang gelarnya ST, kan jelas. Ini gara-gara gelarnya SWT, maka gak paham. Subhanahu wa ta'ala. SWT. Sempat hang memang ketika anak saya bicara seperti ini, karena itu yang sesungguhnya mereka pelajari. Jadi mereka menuntut ilmu bukan untuk mengenal Tuhannya. Mahuwal ilmu. Yang namanya menuntut ilmu itu apa sih? Al-ilmu dari kata-kata al-alamah, alamat, tanda, sign, tanda-tanda yang bisa mengajak kita untuk mengenal Tuhan, itu namanya al-ilmu. Tapi ilmu sekarang mengajak kita jauh dari Tuhan. Itu al-ilmu yang artinya al-alamah. Singkatnya begitu kira-kira. Ketika dunia dalam kekacauannya, ya semua akal saya tidak bisa menerima kok patung disembah, uang dicari, jabatan, kekuasaan menjadi sesembahan baru. Apa-apaan ini semua. Malas menuntut ilmu agama. Reunian cepat. Malas menghafal. Nonton dipantengin. Malas membaca Quran. Saya juga kasihan karena saya bilang, Nabi waktu kuliah di Madinah, ilmu yang kita pelajari itu supaya bisa masuk surga. Di Indonesia diurusin paspornya. Kok kamu di sini malah disiksa ospeknya? Senior-senior Abi itu ngajarin nanti sampai di sana belajarnya gimana. Diurusin lagi kemudian visa kita, diantar sampai airport. Senior-senior itu jemput di airport, kemudian diantarin di kampus, diajarin bagaimana cara mengisi form. Diajarin kemudian sampai selimut kita pun diurusin sama senior. Enggak ada yang namanya disuruh push up, apalagi pakai peci petani ke kampus. Udah bayarnya mahal. Yang belum tentu ke akhiratnya, disiksa pula. Ini bercanda saya. Walaupun setelah itu saya bilang, nah, menuntut ilmu kedokteran di dalam Islam itu salah satu yang wajib. Wajib hukumnya. Setara dengan ilmu faraid. Begitu juga matematik. Kalau bahasa Inggris enggak. Itu masuk dalam secondary. Masuk dalam kategori, ya, tapi kalau bahasa Inggrisnya buat dakwah jadi wajib lagi nanti. Ya, yang sastra Inggris ketika dia kemudian, ini kok ke sastra Inggris larinya? Ini supaya nanti masuk ke wilayah dakwah yang lebih luas lagi. Baik, kembali. Jadi resep untuk menyembuhkan penyakit peradaban yang kacau beliau pada masa itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi yang namanya membaca supaya dapat ilmu, target pertamanya berhasil belajar kalau sudah mengenal siapa yang menciptakan kamu, yang menciptakan semesta ini semuanya. Baru kemudian dispesifikkan khalaqa al-insan, awalnya alladzi khalaq khalaqa kulla syai'in. Awalnya Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau belajar kuliah menuntut ilmu tidak sampai kepada pencipta segala sesuatu ini, maka gagal tuh ilmunya. Lebih spesifik lagi nak, setelah itu khalaqal insan. Ilmumu dikatakan sudah sukses belajar kamu menuntut ilmu kalau kamu sudah mengenal siapa pencipta manusia. Dan lebih spesifik lagi, al insana min alaq. Nah, kamu sudah sukses menuntut ilmu kalau kamu sudah faham bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah, termasuk manusia, dan bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Nah, ini kita sudah bicara mendalam di pertemuan yang lalu, minggu lalu. Di dalam hadis disebutkan ada tiga bentuk penciptaan manusia dasarnya kan. Pertama nutfah 40 hari dalam bentuk zigot, apa setelah proses fertilisasi ini. Kemudian dalam bentuk alaqah, segumpal darah yang menempel di rahim. Kemudian yang ketiga dalam bentuk mudghah, segumpal daging. Menariknya di ayat ini yang dibidik, manusia bukan sebagai nutfah, bukan pula sebagai mudghah, bukan sebagai apa proses pembuahan tadi dengan bukan segumpal daging, tapi yang dibidik adalah segumpal darahnya. Ini juga kita sudah bicara mendalam. Disinilah perbedaannya Quranic science dengan teori evolusi sesat itu. Teori evolusi melihat manusia dari aspek purbakala, itu pun dari sisi tulang belulangnya. Sehingga saya ceritakan, kalau gak salah di pertemuan ini, saya pernah di mall kota Casablanca ada stand teori evolusi. Berikut replika-replika Darwin. Nah, salah satu stannya ada baliho. Di baliho itu ada monyet masih kecil, monyet remaja, monyet dewasa, monyet bongkok, monyet bisa berdiri, monyet tegak. Nah, satunya ada ruang kosong buat manusia supaya bisa foto di situ. Wallah, saya menyaksikan rebutan orang antri mau foto di situ supaya bisa diakui keturunan. Kita ketawa ya. Tapi sebetulnya sekolahan kita mengajarkan itu. Dan sampai sekarang kurikulum pendidikan nasional 2013 berkarakter. Saya katakan kepada semua guru lab school, saya katakan begini, pendidikan karakter apa yang mau diajarkan sama anak manusia yang sekolah di lab school ini kalau asal manusianya belum jelas? Keturunan apa kita ini? Kalau sudah jelas asalnya, jelas karakter yang mau ditanamkan. Pendeta aja bilang, kalau memang manusia ini berasal dari kera, hasil teori evolusi kera, mestinya kera udah jadi manusia semua, gak ada lagi monyet sekarang. Kok masih ada sisa nih, blow on-nya kita nih di sini. Dan mestinya kalau memang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional masih belum berani mengeluarkan teori evolusi dalam kurikulum pendidikan nasional, mestinya karakter kera yang diajarkan kepada anak didiknya. Gimana cara loncat, gimana cara ngambil apel, gimana cara jumpalitan. Harus jelas dulu nih statusnya. Di sini kekacauan ilmu pengetahuan. Dan sekarang ini PKI, liberalisme, ini lagi semarak-semarak. Believe or not, siap atau tidak siap, seperti kematian yang datang tiba-tiba tanpa rencana. Sebentar lagi, gak lama lagi, dar perang dunia ketiga. Blok Iran, China, Rusia, India dan gengnya, Turki dengan beberapa dunia Islam, saya gak tahu tentang Arab Saudi, Emirat dan Mesir. Pengkhianat Yahudi di situ pemimpinnya. Yang saat ini gencar, tapi sedikit dari perajanya aja, pemimpin-pemimpinnya aja. Rakyatnya, ulamanya masih banyak yang bagus. kemungkinan akan terjadi blok baru di dunia ini dan akan terjadi pertarungan. Pertanyaannya, jamaah Samara mau ikut blok yang mana? Gak ada lagi NATO, gak ada lagi fakta Warsawa. Kalau saya langsung bergabung dengan jaringan para ulama, langsung saya masuk ke wilayah itu. Setelah pertemuan Istanbul kemarin, kita punya statement. Para ulama tidak boleh tunduk pada kekuatan politik manapun. Para ulama tidak boleh tunduk pada kekuatan penguasa manapun. Ulama hanya boleh tunduk pada satu kekuatan, kekuatan argumentasi dalil ilmi syar'i. Di dunia kita membuat sebuah link dan membuat teritorialnya sendiri, nation without border. Itu kira-kira sebuah tatanan dunia baru yang harus kita juga bentuk tanpa batas-batas teritorial. Pertarungan sudah dimulai. Ada yang kita yang akan menentukan peristiwa. Mau yang mana kira-kira? Ambil posisi yang mana? Bergabunglah dengan para ulama. Saya sendiri juga terus ikut workshop kemarin bersama para ulama Palestina di luar, bersama ulama sedunia di Istanbul. Setelah itu pertemuan ulama tingkat dunia untuk mencari kejernihan agar tidak salah dalam bersikap dan berkomunikasi dengan semua yang bergerak di lapangan. Nah, di sini kelihatan yang urusannya dunia, ada yang masih galau sama urusan percintaan. Yang ini udah sampai ke akhir zaman, yang ini masih besok makan apa. Semuanya harus dijalani. Caranya menjalani, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu iqra yang pertama. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Tuhanmu juga yang menciptakan kamu dan menciptakan kamu dari segumpal darah. Karena darah menyimpan data keseluruhan tubuh manusia secara anatomi biologisnya. Maka disebutlah sisi darah. Enggak kayak Einstein, mungkin ngambil dari sperma kali ngambil dari manusia. Sementara Quran melihat manusia dari sisi darah. Kalau kita sudah bisa menuntut ilmu dan bisa menemukan bahwa pencipta segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu tunduk pada aturan Allah, lalu kita menemukan diri kita, who am I? Ini cara belajar yang benar nih ya. Jangan kayak yang di sono, Tuhan membusuk. Kesalahan metodenya, dia itu ingin mengetahui segala sesuatu dimulai dari mempertanyakan Tuhan. Salah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Metodenya Allah udah ajarkan dalam Al-Quran. Kalau ingin mengenal Allah, jangan mempertanyakan perbuatan Allah, tapi pertanyakan kenapa kamu diperlakukan seperti itu oleh Allah. Jadi bertanya lewat alam ini. Jadi makna lain daripada al-ilmu, oleh ulama disebutkan artinya juga al-ayah. Ayat, apa artinya ayat? Tanda-tanda. Dan biasanya kata-kata al-ayah merujuk kepada Al-Quran. Walaupun ada juga al-ayat kauniyah, tetapi ilmu yang bisa membuat kamu mengerti siapa Tuhanmu, siapa pencipta alam semesta, siapa pencipta manusia dari segumpal darah, metodologinya yang benar adalah tanyakan dirimu. Jadi bermula dari dirimu. Jadi kalau kamu mau tahu dan alam raya ini bagaimana jalannya, darah, manusia, alam raya. Alam raya, manusia, darah. Nah, itu hierarkinya. Ibu-ibu, kemarin kan saya tanya, kalau pergi ke lab supaya diketahui kondisi badan ibu, yang diperiksa apa ini? Sel telurnya atau rambutnya? Darahnya kan? Kenapa darahnya? Tanya sama orang lab. Ada pegawai lab di sini. Iqra yang kedua. pada level ini, pada level Iqra yang pertama, jadi saya sedang tidak bicara kursus Iqra. Kan ada Iqra 1, Iqra 2, sampai Iqra 6. Ini sebuah cara pandang dari tadabur saya. Iqra yang kedua adalah Iqra wa rabbukal akram. Setelah kamu mengenal siapa pencipta alam raya, pencipta manusia, manusia dari segumpal darah, sekarang Iqra wa rabbukal akram. Sekarang baca lagi dengan nama Tuhanmu yang telah memuliakanmu atau yang maha mulia. Iqra wa rabbukal akram. Kalau kita lihat terjemahannya di sini ayat 3. Mesti ganti terjemahan bahasa Indonesia dulu biar enak dibaca. Harus ada yang ngerjain. Proklamirkan, deklarasikan, bacalah bahwa Tuhanmu lah yang maha mulia. Di sini bountiful. Al-Akram. Nah, setelah mengenal Allah sebagai pencipta, sekarang kita mari mengenal Allah sebagai yang maha mulia di sini. Dari sisi apa Allah itu mulia dan kita muliakan? Allazi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Pena, kok pena, Ustaz? Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Ini ada cerita menarik tentang ayat ini, nanti saya jelaskan. Ketika penutupan Islamic Book Fair, di situ ada Anies Baswedan dan tokoh-tokoh sekuler lainnya. Biasanya mereka ini baca Quran cuma Iqra bismi rabbik. Hari itu dari kursi menuju panggung, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Saya sedang tidak mengajar perubahan untuk mengenal Iqra bismi rabbik, tetapi Iqra wa rabbukal akram. Saya mengenal perubahan. Coba pikirkan, apa jadinya dengan manusia dari sisi ilmu pengetahuan jika Allah tidak inspirasikan manusia bisa membuat pena? Apa jadinya? Apakah ada ilmu turun-temurun sampai sekarang kalau Allah tidak inspirasikan manusia bisa membuat pena? Pulpen, pensil yang di tangan ibu-ibu, bapak-bapak semua itu, siapa yang menginspirasikannya? Dan apa jadinya kalau di dunia ini tidak ada? Jadi orang mulia datang ke pengajian biasanya bawa pena dan bawa kertas. Kalau enggak berarti udah hafal dia, bisa hafal dari awal sampai lebar. Ibarat berburu, enggak bawa tali. Jadi ngejar babi ditangkap sendiri. Tetapi di ayat ini tekanannya juga bisa berarti allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan qalam, pena. Makhluk pertama yang Allah ciptakan setelah alas adalah pena. Allah perintahkan kepada pena untuk menulis segala sesuatu. Setelah semua dituliskan, barulah kemudian terjadilah. Jadi pena yang ada di tangan kita ini sebetulnya sebuah inspirasi besar. Dan pena yang bisa merubah manusia dari masa ke masa. Betapa besarnya fungsi pena itu adalah di Allah mabil. Tetapi al-qalam yang satu ini bukanlah pena biasa. Disinilah perbedaan satu guru dengan guru yang lain. Di sini perbedaannya ada dari yang kelas kultural, ceramah, jamaah banyak, kelas populer, selesai. Ini kultural di atas. Tidak ada gerakan yang bisa dia penumpang ini. Itu pesantren pendidikan selesai. Tapi ada ulama dari pulau lain yang membuat jaringan gerakan ke seluruh dunia. Ini juga mereka yang melakukan gerakan-gerakan besar. Kalau mau belajar ada above the line, itu ada yang ini gerakan itu lebih banyak paham. dan apa yang dikerjakannya sungguh-sungguh, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Mau dibawa kemana umat 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun ke depan. Ilmu apa yang harus diajarkan? Bukan soal populer atau tidak populer. Disuka itu tidak disuka. Nah, anak muda ya harus berani main dengan kelompok-kelompok yang punya jaringan strategis seperti ini. Allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Pena yang satu ini yang diinspirasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh manusia, bahkan tentang dirinya sendiri. Kita ini enggak kenal siapa diri kita. Orang bilang keturunan monyet pun nurut aja. Kita baru mengenal siapa diri kita kalau kita sudah belajar dari Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena, dengan perantaraan pena. Dan dengan perantaraan pena itu Allah mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Ini ilmu Iqra yang kedua. Iqra yang pertama mengenal Allah sebagai pencipta, pencipta manusia, manusia dari sumbal. Iqra yang kedua, bacalah sampai pada tingkatan kamu mengenal Allah yang maha mulia. Maha mulia karena mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, yang mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak pernah diketahuinya. Jadi jamaah harus sampai pada level kedua nih kalau itu. Dan Anda baru tercerdaskan kalau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nih kalian kuliah di mana? Fakultas apa saja? Kalau kalian masuk fakultas teknik, fakultas psikologi, fakultas ini dan fakultas itu, lalu tidak menjadikan Al-Quran sebagai basis ilmu, percayalah, lu cuma jadi alumni universitas itu sama kayak alumni yang lain. Enggak ada diferensiasi, enggak ada lompatan-lompatan besar. Saya bilang sama saya juga gitu, nah. Kalau kamu cuma baca buku itu doang di FKU, ya nanti lulusannya ya paling enggak lebih dari ini. Kayaknya lu profesor lagi gitu-gitu juga. Tapi kamu tidak akan melakukan hal-hal besar di dalam hidupmu. Tidak ada diferensiasi. Tidak ada kreativitas baru yang besar dengan ilmu kedokteranmu, dengan ilmu teknikmu, dengan ilmu psikologimu, dengan ilmu manajemenmu untuk memberikan pencerahan kepada manusia. Karena ada banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia, dan itu ada di dalam Al-Quran. Kalau itu yang kau pelajari, itu yang kau ajarkan, maka kamu akan mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Karenanya, anak-anakmu sekalian dan ibu-ibu, bapak-bapak semua, harus menjadikan Al-Quran sebagai main, dan selain Al-Quran sebagai side, supaya anak-anak kita dan kita semua mendapatkan hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Saya mau kasih contoh. Di mana kesesatan ilmu barat? Ya, lihat. Barat itu menyetarakan antara agama, ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni. Ini agama ini sejajar. Masalahnya dia bilang, dari empat ini, agama, sains, filsafat, dan seni, cuma satu yang bukan akal, bukan karya akal manusia. Apa itu? Agama. Karena agama bukanlah hasil karya pikiran manusia, maka agama tidak boleh masuk kampus. Tidak boleh. Karena itu bukan ilmu. Yang ilmu itu yang tiga ini, science dalam persepsi mereka, filsafat menurut para filsuf, dan seni di sisi lain menurut para seniman. Dan agama gak boleh masuk di situ. Dan karena agama bukan karya akal manusia, maka dia tidak disebut sebagai pengetahuan. Oke, sampai di sini dulu. Kita hilangkan dulu agama. Kita lihat sehebat apa sih orang ini dalam ilmu filsafat mereka yang paling tinggi. Bahwa ilmu filsafat itu universal, substantif, artinya kalau kita belajar filsafat itu menyeluruh, hebat. Yang kedua, substantif, langsung kepada inti persoalan. Cuma masalahnya yang ketiga, karena ini hasil akal, dia bilang, maka spekulatif. Output daripada ilmu filsafat ini untung-untungan. Jadi selamanya manusia tidak akan pernah sampai pada kebenaran absolut, kebenaran mutlak. Sampai di sini. Jadi menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Keberatan ya? Lihat, cara mereka mencapai kebenaran itu dengan tiga pola dalam ilmu filsafat. Berpikir menyeluruh, berpikir mendasar, tapi pada akhirnya spekulatif. Spekulatif itu untung-untungan, judi lah, kira-kira begitu. Jadi kebenaran yang mereka peroleh sebetulnya kebenaran spekulatif. Satu kasus, mereka akan sampai pada puncak kebenaran kalau sudah bersifat empiris. Yang kedua, jadi mereka mempercayai kebenaran kalau kebenaran itu bersifat empiris, terbukti, kenyataan, ada buktinya dan berulang-ulang terjadi. Habis makan kenyang, akhir bulan setelah kerja dapat. Padahal mendung tak berarti hujan. Banyak orang habis makan ya tetap aja lapar, marut gitu ya. Jadi mereka tidak pernah mau menerima kebenaran dari luar yang tidak logis dan tidak empiris, gitu kira-kira. Apa sih yang disebut dengan logis? Kalau ada orang bilang benar, ini masuk akal. Berarti kalau masuk akal benar atau salah? Benar. Kayaknya nggak masuk akal deh. Artinya salah. Nggak logis. Jadi bagi mereka kebenaran itu kalau masuk, sekarang apa yang disebut masuk akal? Masuk akal itu kalau diinput oleh panca indera. Sementara panca indera ini nggak pernah tahu di mana iblis, di mana malaikat, di mana surga, di mana neraka, apalagi di mana Tuhan. Nggak pernah panca indera mereka ini bisa sampai ke sana. Tapi mereka mengabaikan itu. Jadi apa yang disebut dengan logis dalam bahasa manusia sebetulnya bermasalah. Baru kemudian secara empiris dibuktikan ternyata pembuktiannya memang seperti ini. Pada tingkat dasar cara berpikir ini bagus, kita harus pakai. Tapi hasilnya tidak akan pernah sampai pada puncak kebenaran, gak akan pernah bisa sampai. Contoh, orang yang logis itu biasanya hanya mempercayai sesuatu yang masuk akal. Masuk akal artinya sesuai dengan panca indera dia, iya kan? Yang kedua, dia hanya mempercayai sesuatu kalau memang terbukti, nyata, secara empiris, gitu kira-kira. Kelihatannya keren kan? Padahal enggak juga, blow-on sebetulnya. Nah ini khususnya, tadi saya telepon Pak Haibat. Mohon maaf karena pas di semalam tadi saya belum di Jatiasi agak sering merayap dan hujan lebat. Beliau, ya oke, saya terima kasih. Biar menerima kebenaran dari saya. Logis kan? Kalau tidak diikut pakai panca indera Pak Haibat sendiri. Ya, hanya kabar informasi dari saya. Dua empiris. Saya tanya, masih sana hujan deras gak? Enggak, tadi aja sih, disini masih gerimis. Padahal disitu hujan, terus beliau percaya-percaya aja. Artinya Pak Haibat tadi menerima kebenaran tidak logis dan tidak empiris. Dan dalam banyak hal sebetulnya cara kita menjalani hidup sebetulnya banyak yang tidak logis dan tidak. Betapa bahayanya orang-orang yang hanya mau memahami kebenaran berdasarkan logikanya sendiri dan pembuktiannya sendiri. Harusnya Pak Iman tidak bisa percaya. Karena kebenaran menurut teori filsafat harus berdasarkan ya bukti-bukti yang empiris, yang logis. Nah, karena mereka tidak punya metode itu, makanya tersesatlah mereka. Nah, beruntunglah mereka-mereka yang punya pegangan kebenaran absolut yang bernama Alkitab dan As-Sunnah, karena kita banyak mendapatkan informasi-informasi valid dari Allah dan dari Rasulnya. Dan itu sebetulnya yang paling real, yang paling logis, dan itu sebetulnya empiris. Beruntunglah orang-orang beriman. Makanya jalan hidupnya orang-orang yang beriman itu jelas, enak, karena mau mendengarkan informasi dari Allah. Dan mereka yang gak mau dengar, gimana caranya kira-kira menjalani hidup ini? Hanya yang masuk akal semua. Padahal pada akhirnya nanti di dalam kehidupan sehari-hari banyak yang gak masuk akal yang dia jalani. Contoh, saya pernah kecewa pulang dari China, lalu kemudian di samping saya ada orang Kanada. Ya, orang Kanada. Kita menjadi turis bareng berdua ke tembok Cina berdua. Ganteng. Tapi dia baru saja divorce sama istrinya, dan sering memperlihatkan foto anak perempuan yang sama saya. Ganteng. Kalau kita jalan sama dia berdua, gak ada yang lihat gue. Ini fakta nih. Asli, masih muda. Ganteng banget dia. Jalan banget sama dia. Terus playboy juga. Habis lah untuk terjaga kita masa saat itu. Tapi saya pengen tahu jalan. Sampai akhirnya kita masuk ke Fakultas Kedokteran Alternatif Cina. Masuk ke sana. Kan biasanya kalau kita jalan-jalan kan masuk ke sana ya, kalau nggak salah. Kalau waktu kita jalan bareng itu loh. Dimasukkan lagi ke dalam ruangan itu, jadi masuk ke kampus itu, wah, banyak sekali pengobatan-pengobatan Cina masa lalu. Dia mulai ular kobra, hewan ini, hewan itu, teori-teori akupunktur dan semuanya kita diperkenalkan. Sampai hari kita dimasukkan ke dalam satu ruangan untuk ngecek kesehatan diri. Pegangan satu sama lain, yang paling ujung megang setrum listrik, sehingga kita semua kesetrum. Yang di akhir pegang bantalan apa gitu, itu kita semua. Sampai akhirnya sudah selesai, kita dipaksa suruh beli obat. Obat ini, obat itu, obat ini, obat itu. Waduh, sebenarnya saya gak bawa duit. Duit saya ketinggalan di hotel. Pakai kredit card aja. Sebenarnya kredit card udah mati semua. Minjem aja sama temannya. Sampai segitunya. Itu betul-betul pemaksaannya luar biasa. Saya bilang, ah malu, saya gak kenal sama teman saya. Masa mau ngutang gimana bayarnya? Tahu gak? Gaitnya yang nawarin mau bikin duit banyak. Demi Allah sampai segitu. Wah, saya bilang ini udah jurus cerat-cerat ala Cina ini. Ya, jadi kalau nanti diajarin jadi sales seperti itu, janganlah. Ya, sales asuransi misalnya, untuk apa gitu. Jangan maksud salah satu kredit, gak usah pakai bil misalnya jangan dari laba-laba gitu, itu gak bagus. Apa yang terjadi? Ini si teman yang tadinya sepanjang perjalanan sangat rasional, si Canadian ini, belilah setumpuk obat itu. Lalu saya tanya, itu kan di botol-botol ini enggak ada tuh ingredientnya. Kalaupun ada bahasa Cina, lo paham enggak? Enggak. Katanya lo orang rasional. Kenapa lo beli ini semua dan lo enggak tahu ingredientnya apa, fungsinya apa, secara empiris lo enggak pernah buktiin? Kenapa lo telan juga itu obat? Lihat, tapi kan kita juga begitu kan minum obat. Kalau kata dokter ditelan semuanya benar salah, telan semua. Antibiotik pun diembat habis itu. Kemarin saya ke dokter kulit, bedanya dokter kulit sama dokter bedah, dokter kulit itu agak-agak lebih sensitif. Gimana caranya supaya nggak sakit? Setelah itu kemudian dikasih salep, terus harus minum antibiotik yang paten lagi 7 hari. Setelah itu harus kontrol lagi, lah cuma kutil doang. Wow, cuma kutil doang sedikit. Itu ada sedikit dari ubi saya di belakang gitu kan, saya coba. Bisa-bisa aja, oh sebegitunya ya. Akhirnya nggak ada yang saya telan tuh obatnya. ini baik-baik aja, cuma dagangannya ini loh. Iya. Ambil kan ini uang. Ya. Saya campur-campur sama kotoran kucing. 100 ribu. Beneran aja deh. Ini saya campur-campur sama kotoran kucing. Lempar di sini. Sama satu Quran kita siapin. Mana yang jadi rebutan? Nyata buktinya kalau duit bisa langsung menyamai kalau Quran. Kalau lu bohongnya, Ustaz aja lu ambil Quran, gua ambil duit. Ya, udah gua kasih tai kucing pun gak apa-apa gua cuci. Gua bawa besi di tempat sampah, gua cari dia. Saking apa ya? Saking logis. Dan saking empirisnya, bahwa orang rela menggunakan dunia hanya untuk mengisi menuntut ilmu yang sebetulnya ini sumber untuk mendapatkan jangankan dunia, kata Rasulullah, dunia dan seisi enggak sebanding dengan apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, enggak akan sebanding. Tapi apa orang tertarik? Ini ilmu apa yang masuk? Ini teori empiris mana yang masuk? Kok sampai segitu? Ya pas saya ambil lagi, tapi tidak ada. Kau udah campur teh kucing. Baik. Ini bahayanya ilmu karenanya. Coba pahami terus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beruntunglah orang-orang yang selalu berada di jalan Allah, mengajak manusia kepada Allah. Beruntunglah mereka yang mengenal Tuhannya. Kalau ada di antara anda yang hatinya lagi gundah, dadanya sempit, pikirannya terpecah, kumpulkan hanya dengan mengingat Allah. Kumpulkan pikiranmu, kumpulkan hatimu, dan fokuskan Allah yang telah menciptakan saya. Allah sudah janji di dalam Al-Quran, di balik setiap kesulitan harus akhirnya adalah kemudahan. Pasti orang-orang seperti ini senantiasa tegar. Tidak ada pekerjaan yang paling mulia kecuali mengajak manusia kepada Allah. Dakwah ilallah, gak ada yang lebih mulia dari itu. Gak ada yang lebih mulia dari mengajak manusia kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Tapi sayang. Kalla innal insana layatgha. Sayangnya manusia itu disebut lihat ini, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Apa bentuk melampaui batasnya? Ar-ra'a ustazana. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Ya, mahasiswa di Sunan Ampel berkata, selamat datang di kampus tak bertuhan. Tuhan pun kami tantang. Memang banyak masalah dari cara beragama kita memang. Memang. Sehingga banyak generasi kita yang gak puas dengan cara beragama orang tua ini. Nah, ini wajar. Wajar sekali. Contohnya misalnya, kalau agama tidak kacau, maka sebetulnya yang butuh agama itu orang Indonesia. Karena masih kacau, Singapura gak perlu deh. Kayaknya udah teratur. Swiss perlu agama gak? Gak perlu lah. Hidup gue bebas, bahagia, ekonomi gue cukup, hidup gue teratur. Orang Jepang butuh agama lo gak? Enggak. Kalau agama artinya tidak kacau. Ya secara umum mereka-mereka yang menjadikan materi sebagai ukuran gak butuh agama. Lo gimana gue mau beragama kayak lo, gak hidup lo kayak begini? Mau tahu masjid di mana? Udah mulai bau pesing gak sekarang? Gak semakin tajam berarti semakin dekat masjid. Di mana tempat paling tidak aman buat sendal? Gimana gaya hidup orang Islam? Ini masalah. Cara beragama kita ini masalah. Apalagi kalau umat disuruh kembali ke agama, pasti umat tanya, Ustaz, ulama yang mana yang harus saya ikuti? Gitu kan pertanyaannya. Gaza itu bisa menang, beda sama di Suriah. Karena mereka mendengarkan ulama dan ulamanya hidup bersama para mujahidin di dalam. Di Suriah terlambat. Enggak hadir. Di Indonesia dikacaukan. Makanya tolong bantu saya secepatnya. Setelah tabung infak ini berdiri dan kita punya modal, saya harus membangun pusdiklat ulama. Saya lagi cari tanah dan bangunannya mudah-mudahan berdiri sebelum mati. Akhir bulan ini setelah kemarin coba konsolidasi dengan intelektual dan ulama muda Semalang Raya, nanti se-Jawa Timur pertemuan nasional, terus saya akan buka seluruh Indonesia agar kembali lahir ulama-ulama muda yang memiliki integritas. Ketertundukannya bukan pada kekuatan politik manapun, bukan pada penguasa negara manapun, ketertundukannya hanya kepada kekuatan argumentasi dalil ilmiah syar'i. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min al. Itu contoh tuh orang Yogyakarta di Ponorogo. Itu contoh orang Purwokerto, Jenderal Sudirman. Benar? Contoh itu area-area Surabaya, Bung Tomo. Dengan pekik Allahu Akbar, Indonesia bisa merdeka dengan ruh seperti itu. Kalau enggak ada orang-orang seperti orang Jogja, orang Surabaya, orang Purwokerto itu, enggak ada orang seperti Sultan Hasanuddin, enggak ada orang seperti di Aceh siapa? Banyak di Aceh, yang perempuan dan laki-laki. Sumatera Barat. Enggak ada orang-orang seperti itu di setiap pulau. Tapi perlu diketahui, biasanya cuma segelintir orang yang punya keberanian seperti itu. Selebihnya pencilan. Dan selebihnya udahlah, yang penting aman. Yang penting damai, yang penting bersatu. Walaupun dijajah. Bantu. Setelah pusdiklat ini berdiri, baru mungkin langkah selanjutnya universitas khusus untuk melahirkan para ulama. Karena di Indonesia ini lagi kacau sistem sosialnya. Padahal al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para. Tapi di pertemuan ulama internasional kemarin, apa kata Yusuf Kordawi? Kita ini para ulama hidup dalam kemiskinan di tengah umat yang kaya raya. Apa kata mujahidin Gaza? Arab, kamu kasih sedikit saja dari hartamu dan kami gunakan untuk berjihad di Gaza, kalian akan aman dari gangguan Israel. Berikan kami secuil dari harta kalian. Karena kalian sudah melihat, hanya dengan 3,5 juta dolar per bulan, kami bisa bikin roket dari ukuran 10 kilo, 80 kilo sampai 160 kilo, 180 kilo kita bisa buat. Bahkan sampai drone kita buat. Lu yang punya miliaran bisa bikin apa? Dan berani gak ngelawan penjajah? Lu baru ketemu Amerika aja takut, apalagi sama Israel. Gue langsung berhadapan-hadapan sama Israel. Kasih secuil dari hartamu, ku hajar Israel, dan kalian akan aman di dunia. Takut. Lebih rakyat, umat lebih milih hidup kaya sendiri. Yang penting udah sholat, udah ngaji gitu ya, masuk surga insya Allah, mudah-mudahan. Saya doakan mudah-mudahan masuk. Tapi seandainya begitu semua masyarakat, tidak ada semodel orang-orang itu tadi setiap pulau, kira-kira bisa merdeka Indonesia? Tidak. Kalla innal insana layatghaa arrahus dan manusia ini melampaui batas. Tidak ikra bismi rabbik, tidak ikra wa rabbukal akram. Yang kedua, karena dia melihat dirinya serba cukup. Ya gue gak perlu agama, gue gak perlu Tuhan. Lu aja deh yang berdoa, lu aja yang sholat. Di kantor-kantor, ya, kecuali kantornya Pak Eban tentunya, susah nyari direksi rajin sholat jamaah. Karena dia merasa cukup. Yang sholat jamaah tuh yang bawahan aja. Susah. Tapi kadang-kadang kalau saya diundang kantor tuh suka malas. Ada nggak direksi lo di situ? Nyuruh-nyuruh gue perbaikin pegawai lo, direksinya kagak turun. Satu hari di Excel, gitu kan? Mana bisa perusahaan bisa maju kalau direksinya nggak pada sholat? Ada handicap di situ. Sebelum deketin di muka gue sini, deketin. Setelah itu izinkan ingin sampaikan ke direksi. Sebagai bentuk rasa sayang dan kasihan saya sama mereka. Saya kira gak diundang lagi, tapi masih ngundang lagi anak-anak. Memang harus ada yang berani mengingatkan. Baik. Karena merasa diri sudah cukup. Apalagi gak belajar ngaji nih. Anak muda, kata orang bijak India, ada 6 penyebab miskin. 1, banyak tidur. 2, terlalu santai. Dengerin ya, salah satu dari 6 ada pada dirimu, selamat datang di dunia kemiskinanmu. 3, pemarah, enggak jelas marahnya di mana. 4, pemalas. 5, bisa lupa yang kelima ini. Nah bukan, ini ngalahin dia. Dan yang terakhir, sering menunda-nunda. Suka menunda-nunda. Nah orang-orang yang merasa butuh kepada Allah tidak akan pernah luput di setiap kegiatannya, selalu mengharapkan ridhonya Allah. Orang-orang yang tidak merasa butuh kepada Allah, habis sholat tuh kayaknya gak butuh sama Tuhan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai semua. Orang-orang yang merasa butuh kepada Allah sebelum kerja, sebelum berangkat ke kantor, dia yakin betul kalau ini rezeki itu dari Allah. Udahlah, kalau udah mau pikir maksiat-maksiat, lu bisnis apa aja pokoknya. Kalau udah dipikir maksiat nih, walaupun kelihatan bakal untung gede, tinggalin deh. Itu bakal bikin susah lo. Saya ulangi ya. Orang yang merasa butuh kepada Allah dan yakin rezekinya berasal dari Allah, hari ini bakal dapat proyek gede nih. Tapi pakai cara-cara gitu deh. Rada-rada maksiat dikit. Janganlah. Pasti ujungnya bakal berantakan. Karena orang ini sadar bahwa segala sesuatu hanya bisa didapat dari Allah, yang bisa memenuhi kebutuhannya hanya Allah, maka ya jalan hidupnya selalu berjalan pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin di bulan Ramadan saya tuh tersentuh. Beberapa anak muda menangis. Ustaz, kirim saya ke Suriah, Ustaz. Saya tidak rela hidup saya seperti ini, sementara saudara saya di sana dibantai. Saya ingin menghadap Allah dalam keadaan mati syahid. Yang sudah sampai sana, walaupun saya larang jalan sendiri, saya bilang boleh kamu berangkat, tapi hafal dulu Quran, hafal dulu hadis. Karena kekuatan itu dari dalam tubuh. Mau diam-diam berangkat sendiri ke sana. Tiba-tiba ngirim foto pakai K47 di atas tank. Satu lagi di atas pesawat hasil rampasan, helikopter. Saya mau gimana hafalan kamu? Ya maaf Ustaz, saya melanggar antum untuk sampai di sini. Ya gimana hafalannya? Ternyata Ustaz, hafalan saya di sini lebih banyak karena saya di tanah yang diberkahi. Maksud kamu? Ya setiap kami ribat jaga malam, jaga siang di perbatasan, terlalu banyak waktu untuk menghafal. Dan ternyata lebih cepat menghafal di sini. Bagus, teruskan. Dan ibunya pun mengizinkan. Ada orang-orang yang senantiasa berpihak pada kebenaran. Ya, tadi kalau di WhatsApp-nya Bu Nini itu beredar juga. Jadi ibu itu seperti ibunya siapa? Ibunya Imam Syafi'i. Seperti ibunya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Setiap subuh dia gendong anaknya pergi ke masjid supaya salat subuh. Dia gendong anaknya. Karena saking tamaknya agar anaknya satu saat menjadi orang besar. Anak laki-laki harus pergi ke masjid. Karena cuma tinggal dia sendirian, tidak ada ayah, maka dialah yang paling bertanggung jawab. Dia gendong anaknya sholat subuh ke masjid. Walaupun kewajiban untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu kan punya alasan. Yang wajib ke masjid laki-laki, yang perempuan. Terus anak lo gimana? Masih kecil, kesian. Nah, orang-orang yang tidak merasa cukup dengan pendidikan dirinya, kan anak saya udah sekolah, anak saya udah TPA, enggak cukup. Harus ibunya. Harus ibunya. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembalinya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak melampaui batas, agar tidak merasa enggak butuh sama Allah. Diingatkan inna ila rabbika ruj'a, tempat kembalimu itu ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bayangkan satu hari kita ada di kuburan. Orang yang sekarang berada di dalam kubur itu sama kayak kita lagi senang-senang, lagi berpikir bagaimana masa depan, gimana bisnis, gimana karir. Itu sekarang bayangin ada orang di dalam kubur. Yang di dalam kubur itu waktu masih hidup sama kayak kita, semua angan-angannya dipikir-pikir. Orang di dalam kubur sama kayak kita, nanti menjelang kematian keluarga semua pada nangis. Orang yang sekarang ada di dalam kubur ini dulu sama kelakuannya kayak kita, tapi bagaimana nasib dia sekarang dan bagaimana kita kalau menjadi seperti mereka sudah berada di dalam kubur. Ini adalah berbeda. Satu hari Rasulullah SAW datang ke kubur. Kafa bil mauti wa iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Lihada falyuhibda, kata Rasulullah, hai semua yang hidup, kalian tuh hidup mempersiapkan untuk memasuki ini, persiapan untuk masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam kubur. Ada orang kaya, terkaya di Arab, saya ingin sebutkan nama, asetnya triliunan. Satu hari dalam perjalanan bisnisnya sakit, entah dimana ditolong oleh seseorang, seseorang yang tidak mengenal dia dan bukan keluarganya. Dalam perjalanan rumah sakit di sebuah kampung meninggal dunia. Dan untuk mengkafani orang kaya triliunan ini, dikumpulkan dana dari orang miskin agar dapat kain kafan buat mengkafani orang ini. Bahkan hartanya pun tidak berguna buat beli kain kafan. Gimana di mana? Inna ila rabbika, ingat kepada Tuhanmu nanti kamu kembali. Ada yang belum punya mobil di sini, kemudian tiba-tiba mati, Tuhan gak marah. Tuhan maaf ya, aku gak sempat punya mobil. Tuhan gak marah. Ada yang belum punya rumah bagus, tiba-tiba mati nanti, kenapa kamu belum punya rumah gitu? Tuhan nanya. Allah gak marah kalau lo mati gak punya rumah. Maka saya bangga dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Obsesinya tinggi, asli tinggi, enggak rendah, enggak mati, enggak mati. Ridho Allah tersungguh. Melihat anak-anak muda seperti itu, Allah, kok bisa dia melintasi batas-batas materi itu? Bisa melawan logika materialismenya sendiri. Bisa mengerti bagaimana cara puas yang sesungguhnya. Lo mati, enggak punya deposito, enggak punya tabungan, Allah lah. Yang masalah kalau lo mati. nggak bawa iman dan amal soleh. Ini limbah masalah. Lihat dafalnya, dan kalian hidup untuk ini. Maka kadang-kadang saya suka ingatkan diri saya, kalau gue udah bisa bikin ini, gue bisa bikin itu, mati gue puas, puas gue mati gue. Jadi cita-cita kita itu menjadi besar, visioner, jauh melintasi batas-batas materi, apalagi materi itu dia aja lewat. Makanya orang-orang inna ila rabbika raji'a yang menjadi obsesinya dalam hidup adalah berjumpai Allah, mengajak manusia kepada Allah, bagaimana berakhlak mulia, dan yang menjadi tujuan akhirnya akhirat, mana di akhirat, mana yang laku di akhirat, perbuatan apa di dunia membuat saya bahagia di akhirat, itu yang ada di kepalanya, itu menjadi obsesi. Anak saya sampai kaget, nak, berapapun yang kamu keluarkan buat kuliahmu, selama abi masih hidup, abi bayarin berapapun, ke negara manapun, abi akan kerja keras. Tapi kalau untuk Quran, abi siapin layar. Bukan cuma uang anak saya. Untuk menancapkan mana yang mulia dan mana yang lebih mulia. Inna ila rabbika. Sekarang jangan menuju Allah, kembali kepada Allah lewat jalan mana? Metro Pondok Indah, Tamrin atau jalan Rasul Said menuju Siratul, jalan yang lurus itu. Al-Quran itulah jalan yang lurus. Jadi baca satu-satu doktrin logika, kemudian teman-teman yang diri sekatannya sudah di jalan lurus itu. Nikmati. Kita gak takut kehilangan sesuatu, gak takut menghadapi sesuatu. Yang kita takutkan adalah kehilangan kasih sayang. Yang paling kita takut adalah kalau kita kemudian menghadap Allah, lalu tidak ada bekal iman dan amal, amal saleh. Makanya orang-orang yang selalu ingat kembali kepada Allah itu, ya ringan dia berbuat sesuatu. Beredarkan ceritanya Utsman bin Affan yang rekeningnya sampai sekarang setelah 1400 tahun masih ada. Kenapa? Karena benar cara berpikirnya benar Utsman itu. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati llahi wa tathbitan min anfusihim kama tsari jannatin bi'ahwa. Di ceritanya Utsman bin Affan itu udah tahu kan ceritanya ya, menurut rumah yang diceritakan di sedikit saya ada di dalam ceritanya. Orang Mekah itu dulu biasa minum air samsam. Lihat tuh cara orang itu kalau mencari Allah ini begini. Mereka kemudian berhijrah sampai di Madinah. Waktu di Mekah berlimpah air zam-zam, sampai di Madinah susah lagi. Ada satu sumur yang rasa airnya itu kayak air zam-zam gitu. 15 menit dari Masjid Nabawi kalau kita ke tempat itu namanya di Eruna. Tapi pembeli itu orang Yahudi yang pelit. Curhatlah sahabat Muhajirin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini selalu kekurangan air bersih. Terus ada satu sumur di sana pernah kami kecap sedikit sekali, rasanya seperti air zam-zam. Bolehkah kami bisa mendapatkan air itu, ya Rasulullah? Rasulullah kemudian datang. Inilah pemimpin. Wilayah umatnya gimana supaya bisa minum, bukan malah minum sumur rakyat dengan berbagai macam pajak ini. Negosiasi lah Rasulullah. Nolak sih aku ini. Saya cuma butuh harta, gak usah doain saya. Karena ada fatwa Rasulullah SAW, man hafara bi'ur rumah dakhal al-jannah. Siapa yang menggali sumur rumah untuk minum orang-orang muhajir ini, maka akan masuk surga. Dia bilang, apa gak butuh surga, aku butuh duit. Rasulullah bukan orang kaya, dan Rasulullah gak nyari duit hidupnya. Baliklah ketemu pengusaha. Ya, ini tugas pengusaha, bagi tugas nih. Jangan nyuruh gue berbisnis lagi. Kita bagi-bagi tugas. Kayak pengusaha juga tadi. Terus semangat ya. Semangat. Ada semua di situ. Kayaknya harus dibeli. Siap Rasulullah. Enggak nunggu. Karena dia tahu ini proyek. Ilmu bisnisnya benar dia. Kalau pengusaha yang sadar inna ila rabbika ruja'an dapat proyek kayak begini, langsung ini proyeknya nih gitu. Dan ada satu anak muda saya lihat luar biasa, begitu cara berpikirnya. Ah, asetnya masih muda luar biasa. Dia senangnya itu jalan dengan tokoh-tokoh lama yang diajar bumi untuk membangkitkan umat, dia dampingi betul. Termasuk ke saya juga. Usianya jauh lebih muda dari saya, tapi asetnya luar biasa. Cara berpikirnya lebih gede daripada pengusaha saya. Allahu Akbar. Saya nggak mau sebut sama, tapi saya lalu saya doakan. Saya bangga sama. Masih muda, tapi cara berpikirnya lebih gede dari pengusaha besar. Saya pernah diajak ke rumahnya, ke masjidnya. Untuk BNT dekat rumahnya aja dimodalin 2 miliar. Karena dia ingin bermanfaat bagi orang lain. Awalnya saya tahu asetnya kecil, tapi sekarang luar biasa lagi. Bikin fiber optik lagi, Jakarta Bandung udah dia cover. Terus invest. Sekarang lagi di Palu, besok pulang katanya mau ketemu saya lagi habis beli pabrik apa? Arang. Pabrik batok. Datanglah Rasulullah SAW. Tuhan, Tuhan, ada gini kasus. Siap Rasulullah. Pergi lah. Ke Yahudi. Bisa aku beli semua kok. Oh sorry, tidak berdiri. Kecuali lu gue bayar mahal. Tapi kayaknya gue gak bayar, ntar gue jual. Bener nih, ditawar nih gak mau juga. Mas Man gak kalah cantik maksud saya. Begini aja deh. Semua aset semua lu gak hilang, tapi lu dapat duit. Gimana caranya? Ini, gue beli separuh semuanya lu. Maksudnya gimana, separuh gitu? Gak lah. Sehari untuk gue, sehari untuk lo. Kan tiap hari lucu terus ke matahari. Ya juga ya. Berapa? Gak mahal ya, 5M. Cash. 5M kan 20 ribu. Dinam. 5 miliar pada masa. Sehari menghajiri minum, banyak dong yang minum. Sehari giliran dia, dia gak pakai juga. Sehari mungkin minum. Sehari dia pakai dikit. Dan cuma sekalian. Tiap hari kayak gitu, dia tekor juga buat orang kayak gini. Untungan dia deh. Lu bayar ini sepenuhnya, bayar. Bayarlah. 20 ribu lagi. Dalam riwayat yang lain, ada berbeda angkanya. Tapi gak boleh diganti. Dibayar mahal. Itu dalam riwayat. Lihat kalau orang berkahatannya. Anehnya setelah sumur itu diwakafkan, diwakafkan betul untuk umat. Jadi saya jadi mimpi, pokoknya saya harus buat istiqlal ulama dulu untuk melatih ulama leader di Indonesia dan ulama spesialis. Baru kemudian ada universitas. Puas gue mati, tapi gue harus wakafin orang Islam. Gue pengen mati dengan kayak gitu kira-kira. Sungguh-sungguh bisa mati syahid di Menanjian, Allah Akbar. Kemarin saya ngobrol sama anak saya sebelum ke Turki, saya pengen ke sebelah. Sebelah sama anak saya ngomong yang di Pulau di Pulau Jogok ya sama. Tapi yang mau ke sebelah gimana nih? Tapi urusan di Indonesia aja dia khusus untuk perang-perang terus bakal lagi Al-Ali aja yang pergi ke Indonesia. Bagus, seru. Suka gue kalau anak pakai bandel kayak begini. Baik. Dan bahasa becek, berapa, tunggulah kumpulan. Di sekitar sini. Ya dibayar lagi tanahnya oleh Usman. Jadilah kebun kurma. Turun temurun dinikmati oleh orang Semadinah, bebas. Sampai pada zaman Turki Ottoman ada pembenahan administrasi. dibuatlah tahun atas nama Uthman bin Affan. Aturan lainnya, 50% untuk fakir miskin dan yatim, 50% disimpan sebagai tabungan. Sekarang udah bikin properti, income per tahunnya cuma 150 miliar per tahun. Itu belum kebunnya ya, belum semuanya lagi. Ini baru side dari bisnis, dan masih ada bisnis yang lainnya. Ini baru satu, karena itu tercatat di stok Saudi Arabia. Orangnya udah mati 1400 tahun yang lalu akunnya. Kenapa? Gaya hidup Uthman itu loh, yang berbisnisnya sama Allah sehingga kemudian hartanya gak pernah kurang. Saya katakan tadi, lu suka baru dapat anak muda kayak gitu. Masih terlalu muda, jauh sepak, aduh jauh di bawah saya, tapi asetnya. Tapi saya lebih suka lagi cara berpikir besarnya. Lebih besar daripada pengusaha besar. Terus untuk dakwah Ustaz, pokoknya membantai aja Ustaz. Bisnis apa nih, spesialis ini, apa aja Ustaz? Yang bisa modalnya, yang modalnya Ustaz. Selama itu untuk dakwah. Dan dia cuma satu kelompok. Kelompok manapun di Indonesia ini, kelompok Islam yang greget sama agama, dia tempel. Penampilannya biasa aja. Bayangkan masjid di tanahnya baru ini pemandangannya 2 miliar untuk menteri. Nanti biasanya kan bocah juga cukup. Ya. Bocah udah gede. Apa terjadi dengan Uthman bin Affan? Karena hidupnya tidak merasa cukup kecuali bersama Allah. Sampai satu hari Rasulullah dalam perang Tabuk, dalam Yishun Sok, Umar menafkahkan 50% seluruh asetnya karena ingin mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar menyerahkan seluruh asetnya. Rasulullahnya, Abu Bakar, kamu sisakan apa untuk anak istri? Ya Rasulullah, masih juga dipertanyakan. Iya, apa yang kau sisakan untuk anak istri? Rasulullah, Allah dan Rasulnya itu titipkan untuk keluarga. Mana yang lebih besar daripada itu? Itu orang yang percaya dan butuh kepada Allah. Oh, tapi dibuat sebagai besar orang tua, takut. Ini kalau ada orang kaya di sini, yang namanya lu kerja habis-habisan, ini mohon maaf ibu, ya tersinggung dengan omongan saya. Berapapun aset yang kau miliki untuk empani keluarga, sama kayak garamin laut, gak akan pernah puas sebenarnya. Sampai lu mati pun kurang terus. Ini mohon maaf, gak bermaksud. Karena lifestyle terus, nah, kebutuhan juga terus. Sebaliknya jika kita ajak keluarga untuk senantiasa berinfak di jalan Allah, itu akan dipuaskan keluarga itu oleh Allah Subhanahu wa Taala. Akan dicukupkan keluarga, enggak banyak nuntut. Baik, belum cukup kata Rasulullah. Siapa lagi yang ingin berinfak di jalan Allah? Aku ya Rasulullah, kata Utsman. 100 ekor unta perang berikut barang yang ada di atasnya. Oke, terima kasih Usman. Ada yang lain? Usman apa lagi? Saya Rasulullah berapa? 200. Oke, cukup, terima kasih Usman. Ada lagi yang lain? Saya lagi Rasulullah 300. Setelah dihitung omset kebutuhan perang, Usman sendirian itu nyumbang 1/3 daripada perang Tabuk. Satu orang. Belum terbayang kali sekarang. Bayangin gini, Amerika sekali nyumbang Israel untuk perang 51 hari kemarin cuma 25 miliar dolar. Berapa 25 miliar dolar tahun ini ya? Ya, 250 triliun. Ya, 2.500 triliun. Hah? 25 triliun ya? 20 miliar dolar, oke, 25 triliun. Itu sumbangannya. Sementara kebutuhan Gaza untuk perang setiap bulan cuma 3,5 juta dolar. Oke, kita ambil yang miskin aja deh. 1/3 dari 3,5 juta dolar ya kira-kira. Ya 1,5 juta dolar sendirian itu Usman. Jadi kira-kira kalau dirupiahkan paling cuma 11 miliar lah kira-kira begitu. Ini 11 miliar sendirian. Kecil itu sebetulnya. Itu untuk Gaza melawan Israel. Sementara Amerika sendirian aja 25 miliar dolar, gimana kalau Gaza gak dibantu? Tapi Allah yang Maha memberikan rezeki, ada saja orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Dan rebutan kok. Di Indonesia juga saya lihat, yang datang gua langsung ke sana dan kita bertemu langsung juga di sana, ada saja kemudahan. Inna ila rabbika ara'aital ladzi yanha. Tapi ada orang-orang yang memang kerjaannya, lihat nih, ara'aital ladzi yanha, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang apa? Abdan idza shalla, Muhammad dan para pengikutnya yang sholat dilarang-larang. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Bagi pendapat, ini salah terjemahan nih. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran, bukan yang melarang? Artinya, yang dilarang sholat itu adalah Muhammad dan para sahabatnya yang berada di atas jalan yang lurus, dilarang-larang. Sekarang kan pelarangan jilbab, ya. Ini di Indonesia mulai sekuler, kayak Turki 20 tahun yang lalu, Indonesia baru menuju ke sana tuh. Bakal miskin kalau kayak begini cara hidup. Di zaman Erdogan sekarang malah dibangkitkan. Di zaman Kemal Ataturk gak boleh ada azan, gak boleh ada pengajian, gak boleh ada hafiz Quran. Di zaman Erdogan sekarang itu dibangun semua jadi pesantren-pesantren yang mewah. Au amara bit taqwa, Muhammad yang mendirikan sholat, yang mendapatkan petunjuk itu, bahkan menyuruh kepada manusia untuk bertakwa. Kenapa dilarang? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan agama dan berpaling dari agama? Ini ada dua hal yang kontroversi. Yang dilarang adalah Muhammad dan para sahabatnya, dilarang sholat padahal berada di atas jalan kebenaran dan mengajak manusia kepada ketakwaan. Ini kelompok Muhammad. Sementara yang melarangnya itu adalah orang-orang yang mendustakan agama dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah mereka tahu? Tidakkah mereka paham bahwa Allah melihat mereka? Kala. Sekali-kali tidak. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ini ubun-ubun sebagai simbol kelemahan. Dan memang otak dusta itu ada di sini, di ubun-ubun ini. Yang biasa mendustakan itu kalau berpikirnya pakai ubun-ubun. Diajak berdakwah susah, diajak bersedekah susah, diajak berinfak susah, diajak berjuang susah. Kalau untuk maksiat gampang, ini biasanya mikirnya pakai di sini. Aku cabut ubun-ubunnya. Nasiatin kadzibatin khati'ah, di sini. Nasiat ubun-ubun kadzibah, orang yang mendustakan, khati'ah lagi berdosa. Jadi kesimpulan ulama menurut ayat ini, kalau orang-orang berpikir yang bukan dengan ini, hanya mengandalkan kepala nih, rasio, logika, empiris, biasanya kalimat khati'ah. Yang dia pikirkan keputusannya cenderung menuju kepada kesalahan, kepada dosa, biasanya begitu. Begini, orang kalau lagi dihanyut oleh syahwat itu sebetulnya sedang terpenjara. Cara berpikirnya terpenjara, keputusan-keputusannya juga terpenjara. Orang kalau diserang oleh rasa takut, tapi takutnya bukan kepada Allah, sehebat apapun dia, setinggi apapun pangkat dan jabatannya, wah repot. Orang seperti itu, keputusannya selalu salah yang diambil. Karena ada kedustaan dari otak dustanya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah, Allah ancam. Mereka-mereka yang mendustakan aku dengan semua kekuasaan yang mereka miliki, panggil semua backing-backingmu, kata Allah. Falyad'u nadiyah. Siapa sih? Lu partai pemenang, panggil. Siapa jenderal lu? Panggil. Siapa intelijen lu? Panggil sih. Siapa jenderal lu? Taruh di sini, kata Allah gitu kira-kira. Kalau selalu mendustakan agamaku dan menggencet orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, dan menuduh teroris orang-orang yang mengajak kepada takwa, kumpulin semua, barisin sih. Sambil ada posisi sebenarnya. Untuk semua orang yang antau cabang ini, untuk semua orang yang kamu anggap kuat ini, aku cukup panggilkan satu malaikat zamannya yang akan pegang pergelangan kakinya, disatukan sama lehernya, dilemparkan dengan hina ke dalam neraka. Sanada usaha bahannya. Kalla la tuti'u wasjudu waqtari. Perintah terakhir di ayat ini, kalla, jangan, janganlah kamu patuh kepadanya. Sujudlah hanya kepada Allah dan dekatkan dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunduk pada orang seperti itu. Dan mendekatkan dirilah kepada Allah, jangan masuk kepada jaringan dia. Ini surah Al-Alaq. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah Ustaz mengatakan bahwa insya Allah abad 21 ini adalah abad kebangkitan Islam. Iya. Kalau tidak salah ingat, kemungkinan nanti di daerah Sam, Yerusalem. Iya. Yang mungkin kita sulit Syria. Dari kajian yang lalu, yang aktual ini saat masalah ISIS, fatwa ulama, malah ulama bukan hanya dari saja, sedunia mereka mengecam bahwa ISIS adalah termasuk yang di haram, karena banyak ditayangkan di media-media. Di antaranya juga didukung oleh fakta ulama-ulama bahwa ISIS itu tidak. Pertanyaannya saat, jadi saya dapat SMS, kebetulan ada kerabat juga ikut ke Suria amaliyah di sana, jadi dia ngirim bahwa itu adalah fitnah, yang itu apa, yang masalah pembunuhan dan lain-lain. Jadi SMS-nya di antaranya lebih baik kami dibunuh atau dipotong leher kami daripada kami membunuh satu orang muslim dengan sengaja. Demi Allah, karena kaum musliminlah kami keluar berjihad untuk menjaga darah, harta dan kehormatan mereka. Kami akan selalu mencintai mereka sekalipun mereka membenci kami. Kami akan selalu memberikan pertolongan kepada mereka sekalipun mereka menjatuhkan kami. Kami pun ingin mereka tetap hidup meski mereka menginginkan kami mati. Ini sepertinya kita ingin kami ya. Baik, terima kasih. Di tingkat bawah memang mereka bisa berkata seperti itu. Di tingkat menengah, sebagian dari orang-orang yang berjuang di Irak itu memang masih murni seperti itu. Tapi persoalannya di tingkat petinggi mereka itu, ini masalah besar. Jadi masalah besarnya bukan pada level orang Indonesia yang lagi di dalam. Saya berkata begini bukan berarti saya berada di sini di ruang berhasil. Saya sudah bertemu langsung juga, dan saya sudah kirimkan tim media saya ke lapangan, dan sejujurnya dalam waktu dekat juga saya akan kirimkan lagi untuk melihat secara langsung di lapangan dan bertanya langsung, dan kepada teman yang langsung teman itu dibunuh oleh ISIS itu juga kami dapati, baik yang dari Arab maupun yang dari Malaysia. Ya, nah, jadi memang isu ISIS ini udah jadi dagangan di Indonesia. Sekarang begini faktanya, gampangnya begini mahal. Departemen Pertahanan Nasional Amerika memberikan laporan kepada Obama bahwa tahun 2025 akan berdiri khilafah Islamiyah dengan berbagai macam data futuristik. Wakil Ketua Parlemen Rusia menyatakan bahwa tahun 2020 akan lahir peradaban baru yang terbentang dari sebelah timur Cina sampai ke sebelah barat Samudra Atlantik. Peradaban baru itu bernama Khilafah Islamia. Dua negara superpower ini tentu mendeteksi siapa yang bakal menjadi kompetitor mereka ke depan. Pertanyaannya, supaya Khilafah Islamia yang gak berdiri, apa yang harus dilakukan oleh Amerika dan Rusia? ISIS, jawabannya. Ya, sekarang empat fase. Jadi saya tidak ingin berdebat dengan pengirim SMS itu. Itu pasti saudara saya juga di tingkat level menengah ke bawah, bukan level kiada. Adalah anak-anak Indonesia Muslim yang memang ingin mendedikasikan dirinya dalam jihad. Tapi kita lihat kan banyak teman-teman di bawah ini yang menari-nari di atas tabu yang digenderang oleh musuh, yang di atas genderang yang ditabu oleh musuh kan, tidak paham kondisi yang sesungguhnya. Sekali lagi saya berbicara seperti ini bukan prediksi tanpa berangkat. Saya ketua Forum Indonesia Peduli Syam di Indonesia ini dan terus mencari bukti-bukti lapangan. Dan sekarang saya akan tempatkan di salah satu reporter di sana dengan bekerja sama juga dengan di lapangan supaya data dan informasi ini benar. Dan apa yang saya sampaikan adalah juga hasil sebuah pertemuan ulama dunia yang baru kita selenggarakan di Istanbul beberapa minggu yang lalu. Ini sudah kesepakatan besar. Tiga musuh besar ulama dunia sekarang, satu Zionisme, dua Safawiyah. Safawiyah itu artinya peradaban Majusi Persianya Iran atas nama Syiah. Dan yang ketiga Daesh. Ini duri dalam daging ini, ISIS. Ini dalam sebuah konferensi tingkat tinggi dunia. Apa yang harus dilakukan oleh Amerika dan Rusia supaya Khilafah Islamia menurut prediksi mereka ini tidak berdiri? Turki Ottoman itu runtuh pada tahun 1924. Hadis Nabi SAW, di setiap penghujung 100 tahun Allah pasti akan mengirim manajer di Dudinam pembaru agamanya. Mungkin ada yang prediksi 2024. Dari 1924 2024 ini akan lahir Khilafah Islamia baru. Allah alam Islam. Tapi pertanyaan sekarang, setelah 4 fase, pertama ISI, kedua ISIS. ISI itu awalnya adalah, ini rancangannya, setelah Saddam Hussein jatuh, Al-Qaeda memang bersatu dengan kelompok sebelum Al-Baghdadi. Tapi karena ada friksi di dalam, kemudian Al-Qaeda keluar, dia berjalan sendiri, dia bikinlah namanya ISI, Islamic State in Iraq. Kemudian yang kedua dia perluas dengan mengambil, bukan melawan Bashar Assad, tetapi mengambil wilayah-wilayah kekuasaannya para mujahid lain, mujahidin lain. Dibuatlah namanya ISIS, Islamic State in Iraq and Syam, Suriah. Bulan Ramadan ISIS sudah enggak ada lagi. Jadi apa yang kita bicarakan ini sebetulnya sudah enggak ada. ISIS sudah dihapus, mengganti menjadi Khilafah Islamia fil Iraq wa Syam, Islamic Khilafat in Iraq and Syam. Kemudian orang disuruh membaiat supaya baiat di seluruh dunia dipotonglah Irak dan Syam, tinggal IS, Islamic State, supaya seluruh dunia wajib berbaiat kepada Al-Baghdadi ini. Siapa yang milih dia, mana dewan syuronya, dunia enggak ikut diajak sama dia, dia bikin sendiri aja nih. Dan ini sejalan dengan statement-statement Amerika bahwa mereka memang yang membuat itu. Dan ini semua tanpa terasa. Ini kejadian. Sekarang saya mau tanya, kalau orang Islam sekarang mendengar istilah Khilafah Islamia, Daulah Islamia, negara Islam, nyeremin atau nyenengin? Nyeremin. Sukses gak media mereka? Sukses. Dulu sebelum ada ISIS, kita tuh kalau melihat bendera hitam, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, secara ilmiah keren, secara jihadis juga bagus. Sekarang kalau melihat bendera hitam, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, serem atau nyenengin? Sukses ya media mereka? Sukses, ngerusak image itu. Yang ketiga, setelah Lebaran saya bikin pertemuan tingkat Asia Tenggara di sebuah tempat di Asia Tenggara, di sebuah negara. Kita bicarakan masalah ISIS, apa yang harus kita lakukan menghadapi isu ISIS, dan apa panduan yang harus kita berikan kepada umat Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara. ada yang lucu. 8 delegasi Indonesia itu ketika bersemangat, semangat 45 begini, begitu, fatwanya begini, panduannya begini dan begitu. Kok gak ada sih pembicara dari Malaysia? Ayo dong Malaysia ngomong. Brunei, Singapura, Filipina, Thailand. Ibu-ibu kalau saya cerita tentang Muslim Moro, jahat atau baik? Menurut berita yang Anda dengar? Jahat. Saya duduk kok dengan Muslim-Muslim Moro yang saleh-saleh. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau dengar Muslim Patani di Thailand, jahat atau baik? Jahat. Dan siapa yang nyadarin kenapa ISIS kok kelihatan potong kepala terus kayak gak ada baik-baiknya? Itu siapa yang nyadarin itu? Kenapa yang sampai ke tangan handphone Anda itu isinya cuma potong kepala semua? Apa iya ISIS begitu semuanya? Kata calotong, mikir. Coba mikir. Kayaknya gak gitu-gitu banget deh. Tahu gak apa yang terjadi? Di pertemuan tingkat Asia Tenggara, ulama Asia Tenggara itu, semuanya pada bingung, Indonesia itu apa-apaan sih? Rame banget masalah ISIS. Nah, emang di negara lu gak ada? Ada sih kita dengar berita, tapi ini gak heboh-heboh banget deh. Oh, sekarang saya baru sadar, ternyata isu ISIS itu laku di Indonesia dan ada yang jualan. Ada yang ngedagangin di sini. Makanya saya juga bingung, masyarakat Lampung sepakat tolak ISIS. Saya berjalan dari Malang sampai ke Surabaya, masyarakat kampung ini tolak ISIS. Apa juga ini? Ini siapa yang bikin ini semua? Kalau di Asia Tenggara juga gak ada apa-apa. Jadi di sini tuh ada yang goreng. Ada yang goreng masalahnya. Jadi mindset kita itu agak berbeda. Makanya kalau ada SMS kayak gitu bagi kita tuh jadi kok kayaknya bertentangan. Ya memang sebetulnya apa yang dilakukan itu benar. Sebagian di bawah benar, dan apa yang berada di Indonesia potong kepala semua. Aduh, pakai teori calon tong aja deh. Ini siapa nih yang ngedarin gini? Kayaknya gak ada bagus-bagusnya gitu kan. Ya gak gitu juga kali. Dan cuma di Indonesia doang hebohnya. Jadi gak usah terlalu ribut deh. Ini kita menari-nari di atas sedang yang mereka. Ada pun mereka yang bayat-bayat itu, ya udahlah sibuk pendek, dan mereka juga belum ngapa-ngapain. Jadi santai aja bro, begitu. Nah, kalaupun nanti dapat SMS dari sana, dia bilang kalau memang Anda berada di ISIS dan itu mendapatkan isu yang gak bagus, kenapa Anda gak bergabung dengan mujahidin yang lain? Kan masih banyak. Ada Liwa'ut Tawahid, ada Jabhah Nusrah, ada Ajnadu Syam, ada Ansarus Syam, banyak. Suruh dia nanya sama ulama di Syam, bilangnya. Karena di situ gak ada ulamanya, di ISIS itu. Ya, saya berbicara begini, enaknya karena kita punya pegangan. Prediksi-prediksi gak ngaco. Sama ketika saya berbicara tentang Jokowi sebelum pilek. Ada naluri saya yang mengatakan bakal begini, makanya saya harus cekat di awal. Suka gak suka urusan belakangan. Setelah itu saya dikonfirmasi oleh tim medianya JK, ketuanya langsung saya jawab. Untuk Islam saya bersiap berurusan dengan siapapun. Ini bukan soal calon presiden dan bukan presiden. Bukan, ini kalau sampai wakil presidennya, kan saya ngomong tanggal 13 Maret sebelum pilek. Saya juga jangan sampai wakil presidennya kan. Kalau kemudian isu kalah, ya separuh hati saya agak tenang lah gitu. Misalkan jangan kafir lagi nih wakil presiden. Cuma itu saja ketulisannya. Tapi ke depan ini situasinya, saya beritahu, liberalisme, sekularisme ini lagi bangkit. Mohon maaf, PKI pun lagi bangkit sekarang. Ini lagi kencang-kencangnya ini. Rapatkan barisan, dan kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Tetap jaga perdamaian, tapi jangan mau ruh jihad dimatikan. Jangan mau ruh jihad dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang sangat menarik mengenai jihad. Tapi Rasulullah setelah perang yang sangat besar, itu dia mengatakan, Raja'na min jihadil aswari ila jihadil akbar, ila Rasulullah. jihadun nafsi. Ini yang mana sebenarnya apakah sampai saat ini masih ada kalimatnya dari Rasulullah kepada para pejuang mujahid, apa yang termasuk para pejuang dan ISIS dan sebagainya atau mujahid? Makasih Ustaz. Pertama, saya ingin katakan bahwa statement itu bukan dari Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Tidak ada riwayatnya. Jadi mauzu Rasulullah enggak pernah berbicara seperti itu. Cuma ini masyhur. Dan ini dipakai oleh musuh untuk mematikan ruh jihad di dalam tubuh manusia. Tapi maknanya benar. Jihad melawan hawa nafsu sendiri itu lebih berat daripada jihad di medan tempur. Maknanya adalah kalau kamu tidak pandai mengendalikan hawa nafsumu, maka kamu tidak akan menang di medan juang, gak mungkin. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya gak akan menang perang jihad nyawa. Makanya 9 ayat mendahulukan jihad harta dan cuma 1 ayat mendahulukan jihad nyawa. Saya ulangi ya, dari 10 ayat bercerita tentang jihad harta dan jihad nyawa, 9-nya bercerita dulu mendahulukan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan hartamu dan nyawamu. Jadi kalau masih cinta dunia, enggak mungkin berani jihad nyawa, enggak berani. Jadi kamu harus berkorban dulu, perangi hawa nafsumu dulu, baru kamu bisa menang melawan jihad nyawa. Jadi perangi dulu hawa nafsumu terhadap cinta dunia itu. Dalam tafsir Sa'di disebutkan, enggak akan menang orang Islam perang jihadun nafas, ya jihad perang nyawa, sebelum mereka berani jihad harta dulu, perangi hawa nafsu dengan cara berinfak. Yang kedua, cuma 1 ayat di dalam Al-Quran yang mendahulukan jihad nyawa. 9111 pada surat 9 ayat 111. Sengaja saya sebutkan ini supaya ingat kata-kata 9-11 itu harus dijawab dengan 9-111. Surat At-Taubah ayat 111, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum, baru gitu, wa amwalahum. Cuma 1 ayat ini mendahulukan jihad nyawa, baru jihad harta. Sesungguhnya Allah telah membeli. Jadi transaksi sudah terjadi. Kalau orang itu beriman, Allah telah membeli dari orang beriman nyawa mereka. Kalau Allah sudah bertransaksi seperti itu, maka harta mereka pun sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak berani jihad harta, maka nyawa yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, selama rakyat Indonesia tidak mau berjihad harta untuk negara yang berdaulat, enggak akan Indonesia ini berdaulat. Yang ada adalah menjual Indonesia. Dibutuhkan pemimpin-pemimpin di Indonesia ini yang berani tegas. Saya bangga dengan Erdogan. Saya perhatikan bahasa tubuhnya, tangannya itu begini sambil megang buku. Di Economic World Forum, tingkat kepala dunia, ketika didudukan sejajar dengan Simon Peres, saya tidak sudi duduk satu kursi dengan Anda di forum ini karena Anda telah membunuh saudara-saudara saya. Tinggalkan itu Simon Peres. Presiden mana orang Islam di dunia yang berani? Ini World Economic Forum tingkat kepala. Kalau pemimpinnya udah kayak begitu, kata Onto Wiryo, kata orang Jogja ini, Ahmad Furqan, kamu menjadi saksi ketika dia akan diangkat menjadi Hamengkubuwono. Murtad saya kalau saya menjadi pemerintah di Jawa atas restu penjajah. Murtad saya. Mana ada calon pemimpin yang gak minta izin sama penjajah sekarang? Ini karena pemimpinnya sudah berani melawan hawa nafsu, maka menghadapi musuh kuat. Makanya Indonesia nggak bisa berdaulat kalau tingkat pimpinan masih menyembah hawa nafsu. Nah, disinilah peran ulama sebetulnya mengingatkan mereka. Tapi kalau ulama mengingatkan ini ditangkap, dituduh teroris lagi. Jenderal Sudirman itu jiwanya, walaupun orang Purwokerto ini ditandu, cuma seorang guru SD Muhammadiyah, ada jiwa yang berhasil mengalahkan hawa nafsu, maka Tentara Nasional Republik Indonesia yang lahir dari rahim Hizbullah, yang lahir dari rahim Fisabilillah ini tangguh pada saat itu. Di situ Bung Tomo, arek-arek Surabaya, bakul-bakul nasi, tukang-tukang becak, kita katakan kepada Inggris bahwa kita sungguh negara yang ingin merdeka. Allahu Akbar. Kalau udah berani melawan hawa nafsu, kita buktikan kalau kita adalah bangsa yang ingin merdeka. Kita cuma punya satu pilihan, merdeka atau mati. Kalau udah bisa melawan hawa nafsu, baru bisa menang walaupun sedikit. Akhirnya Inggris keok kan di Surabaya. Ini yang salah diwarisi oleh bonek ini belakangan. Baik, saya kira semangat itu yang mesti kita munculkan supaya kita bisa terkontrol. Cukup ya, Pak? Ya. Ini satu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pernah baca itu tentang makhluk yang Allah bukan boleh ciptakan. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang pernah saya baca ringkasannya, bahwasanya Allah ciptakan Al-Qalam menyatakan. Sedangkan Ustaz tadi menyatakan bahwasanya Al-Qalam menciptakan setelah Arsy. Ada khilaf memang di situ. Antara Arsy dan Ulam itu. Ada khilaf di sana dari bacaan-bacaan yang banyak kita coba telusuri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua kemungkinan itu, ada yang Arsy dulu, ada yang Pena dulu. Kebetulan saya memang banyak membaca soal ini tentang mana makhluk yang pertama kali diciptakan, walaupun ini masalah gaib sudah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing penulis punya prediksinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Katsir salah satu pendapatnya seperti itu. Ada yang lain? Ya. Tolong menjelaskan tentang Al-Qiyadah di dalam Daesh atau ISIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan di ISIS ini memang tidak jelas. Yang namanya kepemimpinan dalam imarah maupun khilafah, satu, yang memilih itu adalah ahlul halli wal aqdi. Jadi singkatannya biasanya ahwa. Kalau di kita ini MPR-nya. Nah, di dalam Daesh atau ISIS ini, kita umat Islam dunia ini gak tahu siapa ini. Harusnya yang menjadi komponen ahlul halil wal aqdi akan memilih seorang khalifah itu utusan dari ulama berbagai elemen di dunia ini. Nah, itu dia gak tahu jadi-jadiannya dari mana. Yang kedua, kemudian ditunjuklah. Dan itu pun sebelum Abdurrahman, ada lagi sebelumnya. Dan menurut penelitian, wallahu a'lam bishawab, ini baru tadi sore juga ngobrol dengan dengan pakar yang meneliti ini, rupanya satu tahun juga Abdurrahman ini, Al-Baghdad ini berlatih di Mossad. Satu tahun. Di intelijen luarnya ini. Ya, dan ada beberapa foto juga yang sampai, walaupun itu kejadiannya sebelum Suriah perang, ya, dia kemudian bersekutu dengan Bashar Assad. Jadi ini proses di tingkat tingginya memang agak berat. Tetapi yang menarik magnet powernya ini sampai top apa mujahidin dunia pada datang karena agak dimirip-miripin dengan hadis minhajun nubuwah. Jadi ada bendera hitam, ada khilafah, ada kata syam. Jadi tiga kata kunci ini yang menarik orang-orang yang merindukan jihad, kemudian tanpa seleksi yang bagus masuklah ke dalam kelompok Daesh ini. Dan kiadahnya ini tidak diakui oleh gurunya si Abdurrahman sendiri, dan tidak diakui juga Al-Zawahiri, dan yang lebih penting lagi adalah bahkan ulama Suria dan ulama Syam, dua minggu yang lalu kalau tidak salah saya juga ada berjumpa dengan ketua ulama Syam di kantornya langsung, Syekh Usamar Rifai. Ketika berbicara tentang Daesh ini, mereka itu makhluk yang gak jelas dari sisi kacamata syariah. Jadi dari sisi kepemimpinan mereka bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah lewat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua difahamkan dan ditundukkan kepada Allah yang telah menciptakan makhluk termasuk manusia dari segumpal darah. Dan semoga kita semua termasuk yang terpilih, yang mendapatkan percikan kemuliaan Allah, di mana Allah yang mengajarkan kita dengan perantaraan pena. Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang tidak pernah kita ketahui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta Rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'ibaduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma fa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.